Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang pembahasannya yang mana? Al-Maqsud. Nah, ya, tafadhal, dibaca di sini matannya dari matan, ya, tolong dibaca. Siapa? Saiful dibaca. Saiful dari matan. الله. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون والتابعونهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. نعم. Ya. Syarahnya pendek, ya, segitu doang. Baca syarahnya tanggung. وقال الشارح رحمه الله أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وأخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. طيب، بمعنى أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. نعم. Ya, maka maksudnya adalah maksud dari penjelasan sebelumnya. Ya, siapa saja yang beralih dari madhab sahabat dan tabi'in, ya, dalam madhab tafsir mereka kepada pendapat yang bertentangan dengan dia, berarti dia telah melakukan kesalahan, kekeliruan. Maka kata Syekhul Islam, maksudnya adalah bayanu turuq al-ilm wa adillatih. Ya, maksudnya di sini adalah penjelasan, ya, penjelasan terkait tentang jalan metode ilmu dan dalil-dalil dan jalan yang benar. Nahnu na'lamu anna al-Qur'an qara'ahu sahabah wa tabi'un wa tabi'uhum. Ya, kita mengetahui bahwasanya para sahabat telah membaca Qur'an. Anna al-Qur'an qara'ahu sahabah. Sahabat telah membacanya, ya, di hadapan Rasulullah SAW. Begitu tabi'in membacanya di hadapan sahabat, dan tabi'ut tabi'in membacanya di hadapan tabi'in. Annahum kanu a'lama bitafsirihi wa ma'anihi, dan mereka lah yang paling mengetahui tentang tafsir dan makna-maknanya. Mereka lah sahabat yang paling mengetahui tafsir dan makna-maknanya. Ya, kemudian kata beliau, kama annahum a'lamu bil haqqi, sebagaimana mereka mengetahui kebenaran yang Allah mengutus Rasul dengan kebenaran tersebut. Faman khalafa qaulahum wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad akhta'a fi ad-dalil wal madluli jami'an. Maka barang siapa yang menyelisih pendapat mereka dan dia malah mentafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir yang berbeda dengan tafsiran mereka, maka sungguh dia telah bersalah baik dalam dalil maupun isi kandungan dalil. Ya, semuanya dia salah dari dua sisi tersebut, dari dalil dan madlul. Dari dalilnya maupun dari kandungannya. Nah. Ya, bisa dipahami sini ya. Tapi kemudian kata ya Ibn Taymiyah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menyatakan akhta fi dalil karena fassara bi ghairi al-murad bih. Dia bersalah dalam dalil karena dia mentafsirkan ya Al-Qur'an dengan selain yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa akhta fi al-madlul haitsu ata bi ma'nan mukhalifin lima kana alaihi salam. Sedangkan dia ya, keliru dalam madlul di mana dia malah mendatangkan ya, memberikan tafsir yang menyelisihi apa yang telah dipahami oleh para salaf. Nah, sampai sini ya. Hai. Ya. Kemudian Anwar wa ma'lumun. Kemudian kata Ibn Taymiyah, wa ma'lumun, dan kita telah mengetahui anna kulla man khalafa qawlahum lahu syubhatun yadhkuruha, bahwa siapa saja yang menyelisihi pendapatnya sahabat berarti dia memiliki syubhat. Dia memiliki syubhat yang ia sebutkan, yang ia lontarkan. Apakah itu syubhatnya aqliyah? Syubhatnya itu adalah aqliyah maupun sam'iyah. Ya, sebagaimana hal ini maksud ya diterangkan dengan panjang lebar fi mawdhi'ihi, di tempatnya sendiri. Ya. Nah. Terus dibaca syarahnya. Qala asy-syaikh rahimahullah hadza sahihun wa ma qalahu asy-syaikh rahimahullah lahu aslun fil qur'ani wa anna al-mukhalifina li dzalika lahum syubahun. Syubah jamak dari syubha. Waqad asyara Allahu ila dalika fi qawlihi walladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min لأن المبتلى لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه. لأن المبتلى لو أتى بشيء لم يقبل منه. بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه. نعم ترس. فهو يأتي بأمور فيها اشتباه لكنه والعياذ بالله زائغون لا يحمل هذا المشتبه لا يحمل هذا المشتبه على المحكم حتى يكون بينا وإنما يجعل الشيء كله مشتبها وكما قال الشيخ الله كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله كل من. Nanti jumlahnya itu baru fi mahalli nasb maqul bil qaul, itu kan jumlah. كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبهون يتعلل بها ويموه بها. نعم. Barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, hadza sahih, ya ini benar ya. Maka setiap orang yang menyampaikan tafsir bertentangan dengan tafsirnya sahabat, maka dia memiliki syubhat. Dia memiliki syubhat. Ya, artinya seorang yang bukan sahabat menyelisihi tafsir sahabat. Kalau seorang yang menyelisih tafsir sahabat itu adalah sahabat yang lain, itu bukan syubhat. Ya, Ibnu Mas'ud berbeda tafsirnya dengan Ibnu Abbas. Maka apa yang dibawa oleh salah satunya bukan syubhat untuk yang lain. Bisa dipahami ya. Yang dimaksud syubhat ini adalah pendapat selain sahabat. Ya. Nah. Kemudian wa maqalahu Syekh rahimahullah taala lahu aslun fil Qur'an. Maka yang disebutkan oleh Syekh ini ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Ya, memiliki asal usul dalam Al-Qur'an, ada dasarnya. Wa annal mukhalifina la lidzalika lahum syubahun. Bahwasanya yang menyelisihi para sahabat maka dia memiliki, mereka memiliki syubhat. Waqad asyara Allah Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya huwa allazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Yaitu Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada engkau, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang pokok. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat yang lainnya ada yang mutasyabihat. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang tersesat, yang hatinya ada zaik penyimpangan, maka mereka malah mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Li'annal mubtila law ata bi syai'in la syubhata fihi lam yuqbal minhu. Ya. Karena ya, orang-orang yang sesat, seandainya dia membawa sesuatu yang tidak ada syubhatnya, ya, maka ia tidak akan diterima. Fahu ya'ti, ya, fahu ya'ti bi umurin. Jadi orang yang sesat, kalau mau bawa sesuatu, ya, ya, dia tidak akan diterima, ya, dengan murni ajaran dia. Murni ajaran dia Mu'tazilah, bawa paham Al-Quran adalah makhluk tanpa ada syubhat. Jadi ya, dia tidak akan diterima oleh umat, karena umat berakidah dengan akidah fitrah. Dengan akidah fitrah dia enggak akan diterima. Ya, kecuali dia akan memberikan syubhat. Ya, dia akan memberikan syubhat, memberikan kesamaran. Ya, dia akan mengatakan, "Tuh, bukankah Allah Ta'ala berfirman demikian? Tuh, kan benar kan?" Nah, sehingga orang-orang, "Oh iya, ada dalilnya juga dia." Nah, ini syubhat. Ya. Fahuwa ya'ti bi umurin fiha ishtibahun. Maka dia akan mendatangkan ya, berbagai hal yang di dalam hal-hal tersebut berupa dalil yang dibawakan terdapat ishtibah, kesamaran yang tidak jelas. Lakinnahu waliyadzubillah za'igun. Ya. Namun dia na'udzubillah dia sesat, dia tidak membawa yang samar ini kepada yang muhkam hingga menjadi bayinan, menjadi jelas. Ya, innama yaj'alu syai'a kullahu mustabihan. Ya, dia menjadikan semuanya itu seperti tersamarkan. Kama qala Syekh rahimahullah taala, kullu man khalafa sahabata wa tabi'in lahum bi ihsanin falahu syubahun yata'attala biha wa yamuhu biha. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, setiap orang yang menyelisihi pendapatnya sahabat, ya, dan tabi'in dalam masalah tafsir, maka dia memiliki syubhat, ya, yang yata'attalal, yang mengacaukan diri dia, wa yamuhu, dan dia menyamarkannya. Nah, sampai sini ya. Kemudian dibaca di sini. Siapa? Baca lagi Anwar. Al-bida'ah al-batilata allati da'at ahlaha ila an harrafu al-kalimah an mawadi'ihi wa fassaru kalam Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam bi ghairi ma urida bihi wa ta'awwaluhu ala ghairi ta'wilihi. Famin usulil ilmi bidzalika ay ya'lama al-insanu al-qawla alladhi khalaquhu wa annahu al-haqqu wa an ya'tifa anna tafsir al-salafi yukhalifu tafsirahum wa an ya'rifa anna tafsirahum muhtasun mubtada'un mubtada'un thumma an ya'rifa bituruqil mufassilati fasada mufassalah mufassalati fasada tafsirahum bima nasabahu wa minal adillati ala bayanil haqqi. Adzalika waqa'a minal ladina sunnaku fi sarhil hadisi wa tafsirihi minal mutaakhirina min jinsi ma waqa'a fima sunnakuhu min sarhil qur'ani wa tafsirihi. Wa ammal ladina yuhti'una fi dalili la fil madluli famidlu kathirin minas sufiyati wal wu'adi wal fuqaha'i wa ghairihim yufassiruna al-Qur'ana bima'anin sahihatin lakinna al-Qur'ana la yadullu 'alayha mislu kasirin mimma dzakarahu Abu Abdurrahman As-Sulami fi haqa'iqit tafsiri wa in kana fi ma dzakaruhu ma huwa ma'anin batilatun fa inna dalika yadkhulu fil qismi al awwali wa huwa al khata'u fi dalili wal madluli jami'an haitsu yakunu al makna alladhi qasadu fa'idan. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah, maka maksudnya adalah huwa at-tanbih, maka maksudnya di sini adalah at-tanbih, yaitu peringatan ala masaril ikhtilaf fi tafsir. Ya. Ya, maka di sini ada tanbih. Ya. Apa namanya, atas terjadinya perbedaan pendapat dalam tafsir, ya, wa anna man a'dhama asbabihi al-bid'ah, dan sebab-sebab terbesar dalam perbedaan tafsir ini adalah bid'ah-bid'ah, ya, berbagai macam masalah bid'ah. Nah, ini sumber utamanya ini. Bid'ahnya Mu'tazilah menyebabkan kalangan mufassirin dari kalangan Mu'tazilah menyimpang. Kemudian bid'ah yang batilah allati da'at ahlaha ila an harraful kalama an mawadihi. Yang bid'ah tersebut akan mendorong pelakunya untuk mentahrif, memalingkan Al-Qur'an dari maksud sebenarnya. Wa fassaru kalamullahi wa rasulih bi ghairi ma urida bih. Dan kemudian mereka mentafsirkan kalamullah, mereka mentafsirkan Al-Qur'an maupun mentafsirkan hadis Nabi, kalam Rasulnya, dengan selain yang diinginkan, dengan selain maksud sebenarnya. Wa ta'awwaluhu ala ghairi ta'wili, dan mereka mentafsirkannya bukan dengan tafsir sebenarnya. Fa min usulil ilmi bidzalika ay ya'lam al insanu al qawla alladhi khalafuhu wa annahu haqq wa annahu al haqq. Nah, maka di antara prinsip, ya, di antara prinsip-prinsip ahlu ilmi, prinsip dasar ilmu mengenai hal tersebut, prinsip dasar untuk mengetahui tersebut, ayyalamal insan, maka hendaknya seseorang ahli tafsir dia mengetahui al-qaul, pendapat yang alladhi khalafuhu wa annahu al-haq, pendapat yang menyelisih metode para sahabat tersebut atau menyelisih tabi'in, menyelisih tabi'in, ya bahwasanya itulah yang benar. Wa ya'rifa anna tafsir as-salafi yukhalifu tafsirahum. Dan dia mesti mengetahui, ya, dia mesti mengetahui bahwasanya tafsir salaf itu menyelisihi tafsir mereka dari kalangan ahli bid'ah tadi. Wa ya'rifa anna tafsirahum muhdatsatun mubtada'un. Dan dia juga mesti mengetahui bahwasanya tafsir mereka ahli bid'ah ini ada tafsir yang diada-adakan, tafsir yang bid'ah. Summa ya'rifa bit-turuqi al-mufassalah. Kemudian dia mesti mengetahui jala metode-metode perincian, ya, bituruki al-mufassalah fasada tafsirihim, kerusakan tafsir mereka, ya, bima nasaballahu minal adillati ala bayanil haqq, ya, dengan apa yang Allah telah tetapkan berupa dalil-dalil, ya, di atas penjelasan kebenaran, penjelasan yang hak, ya, dalam menjelaskan kebenaran. Kadzalika, demikian pula, waqa'a minal ladina sannafu fi syarhil hadis. Ya, demikian pula dengan yang terjadi minal ladina, dengan mereka yang telah menulis dalam penjelasan hadis-hadis Nabi wa tafsirihi maupun tafsirnya, ya, minal mutakhirin, dari kalangan mutakhirin, min jinsi ma waqa'a fi ma sannafuhu min syarhil Quran wa tafsirih. Nah, ini ya. Ini ya, yang dari sama bentuknya seperti yang terjadi dari kalangan orang-orang yang menulis terkait tentang syarah penjelasan Al-Qur'an dan tafsirnya. Wa amal ladina yukhthi'una fid dalil la fil madlul. Ya, fa mithli katsirin minal sufiyyah wal wu'adh wal wu'azi wal fuqaha'i wa ghairihim yufassiruna al-Qur'an bi ma'anin sahihatin. Lakin al-Qur'an la yadullu 'alayha. Ya, adapun orang-orang yang mereka keliru dalam dalil tapi tidak madlul. Ya, tidak dalam objek dalil, kelirunya hanya dalil aja. Ya, kelirunya dalam masalah dalil, bukan pada objek dalil. Semisal kebanyakan dari kalangan sufi, mu'adz, yaitu para juru nasihat, ya, maupun kalangan para ahli fikih dan selainnya, mereka mentafsirkan Quran dengan makna yang benar. Ya, dengan makna yang benar, tapi Al-Quran tidak menunjukkan kepada makna tersebut. Ya, mislu kathirin mimma zakarahu Abu Abdurrahman As-Sulami fi haqa'iq at-tafsir. Semisal yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab beliau Haqa'iq at-tafsir, wa in kana fi ma zakaruhu huwa ma'anin batilatun, ya, fa inna dhalika yadkhulu fil qismi al-awwal wa huwa al-khata' fi ad-dalil wal madlul jami'an. Nah, ya, tafsir beliau, walaupun yang beliau sebutkan di situ terdapat beberapa makna yang batil, namun itu juga masuk ke dalam qism yang pertama, jenis yang pertama, yaitu khata' dalam dalil dan madlul. Bukan hanya dalam dalil, tapi juga dalam masalah kanjungan dalil. Haitsu yakunul makna alladhi qasaduhu fasidan. Ya, di mana makna yang dia tujukan itu adalah makna yang keliru, yang rusak. Nah, masuk ke bab berikutnya, faslun fi tafsir al-Qur'an bil Qur'an wa tafsirihi bis sunnah wa aqwali sahabah. Sampai sini ya. Nah, coba dibaca sini. Siapa? Mas Yanto. Faslun fi tafsir al-Qur'an bil Qur'an wa tafsirihi bis sunnah wa aqwali sahabati. Fa in qala qa'ilun fa ma ahsanu turuq at-tafsiri, fal jawabu inna sahhat turuq. Fi dhalika ay fasira al-Qur'an bil Qur'an. Ma ujmila fi makanin fa innahu qad fasara fi mawdi'in akhara, wa ma ikhtasara fi makanin Faqad basata busita. Faqad busita fi mawdhi'in akhar. Fa in ayaka dzalika fa 'alaika bisunnati. Fa innaha syarihatun lil Qur'ani wa mawdhi'atun lahu. Wa muwaddiha. Wa muwaddihatun lahu. Faqad qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahamahu min al-Qur'an. Qala Allah ta'ala inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la taqul lil-kha'inina khasima. Wa qala ta'ala wa anzalna ilayka al-dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wa qala ta'ala wa ma anzalna alayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa li hadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni utitu kitaba wa mithlahu ma'hu yakni as-sunnata wa sunnatu aidan tanzilu alayhi bil wahyi kama yanzilu qur'ana qur'anu kama yanzilu qur'anu la annaha tutla kama yutla. Wa qad istadalla al-imam asy-syafi'i wa ghayruhu min al-a'immati ala dzalika bi adillatin katsiratin laisa hadza mawdi'un dzalika khabar laisa. Terus wal waradu annaka tatlubu tafsirul qur'ani minhu fa illam tajidhu famin sunnati kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mu'adzin hina ba'athahu ila yamani bima tahkumu qala bi kitabillahi qala fa illam tajid qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid qala ajtahid qala ajtahidu ru'yi qala wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadrihi wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulu Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mendoakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah. Nah, jadi Rasul yang kedua itu mudafun ilaih. Utusannya Rasul itu Mu'ad. Waffaqallah waffaqa Rasulillah. Ha kata. Wa hadzal haditsu fil masanidi was sunani bi isnadin jayyid. Nah. Paham ya? Kemudian ini penjelasan berikutnya, mentafsirkan Quran dengan Quran, mentafsirkan dengan sunnah dan aqwal, dan juga dengan pendapat para sahabat. Ya, qala Syekhul Islam, fa in qala qa'ilun, apabila ada yang bertanya, fama ahsanu turuqin tafsir? Ya, apa sih metode terbaik untuk tafsir dalam mentafsirkan Quran? Maka jawabannya innas ashahhal turuqi fidzalika ayyufassarul qur'anu bil qur'ani. Metode terbaik dalam tafsir adalah Al-Qur'an ditafsirkan dengan Qur'an. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Qur'an. Ya, misalkan ihdinash shiratal mustaqim. Apa itu shiratal mustaqim? Ya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, apa itu shiratal ladzina an'amta 'alaihim? Ya, yaitu minan nabiyyin, wasyuhada, wassolihin, wasiddiqin. Nah, itu itu tafsir Quran dengan Quran. Ya. Kemudian fa ma ujmila fi makanin fa innahu qad bussita fa innahu qad fussira fi mawdi'in akhar. Ya. Maka apa saja yang telah diujmida, yang telah disebutkan secara global, ya, ya, apa saja yang disebutkan secara global di fi makanin, di sebuah tempat di Al-Quran, maka itu pasti telah ditafsirkan di tempat yang lain. Ya, pasti itu ditafsirkan di tempat yang lain dengan perincian. Ya, kalaupun tidak ada di Quran, nanti dalam sunnah. Ya. Waqimu sholah, gimana cara kerjainnya? As-sunnah. Wa makhtasara fi makanin qad busita fi mawdi'in akhar. Dan apa saja yang telah ditafsirkan di sebuah tempat di Al-Quran, maka pasti akan diurai. Maka pasti telah diurai di tempat yang lain. Ya. Fa in a'yaka dzalika fa 'alaika bisunnah. Nah, kalau Anda lemah dalam mengetahui hal ini, artinya Anda enggak tahu dalam mengetahui hal ini, ya, maka Anda mesti menelusuri metode tafsir ini dengan tafsir sunnah, dengan sunnah. Fa innaha, karena sunnah tersebut adalah syarihatun lil-Qur'an wa muwaddihatun lahu. Karena as-sunnah adalah penjelas Al-Qur'an dan yang menggamblangkannya, ya, menjelaskannya dengan detail. Bahkan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i menyatakan kullu ma hakabihi Rasulullah SAW bahwa mimma fahimahu minal Quran. Ya, maka setiap kasus, ya, yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang telah dipahami oleh Rasulullah SAW, ya, dari Al-Quran. Merupakan pemahaman Nabi SAW terhadap Al-Quran. Ya. Sahabat ketika dapat ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka dapat petunjuk. Kata sahabat, ya Rasulullah, ya, siapa yang lam yadzim nafsah, yang enggak zalim terhadap dirinya sendiri? Kalau gitu kita enggak dapat dong nih keutamaan ini. Kata Nabi, alam tasma qaula Luqman, ya, inna syirka la zulmun adzim. Alam tasma qaula Luqman libnihi, inna syirka la zulmun adzim. Apakah kamu enggak pernah mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Ya, ya bunai la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka makna ayat ini ditafsirkan oleh Al-Qur'an, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Ya, kesyirikan. Nah. Kemudian mana lagi? Ya. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu ilaikal kitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi mimma araka Allahu wala takun lil kha'inina khasima. Ya, sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Nabi, ya, bilhaq, dengan membawa kebenaran. Kenapa? Litahkuma bainan nas bima araka Allah, agar engkau memutuskan perkara di tengah manusia dengan apa yang Allah perlihatkan, apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Wala takun lil kha'inina khasima, dan janganlah engkau menjadi penentang. Ya, orang-orang yang salah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ya, janganlah engkau menjadi khasimnya orang-orang yang kha'in. Ya, menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan adzikra, yaitu Al-Quran, kepada engkau, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran, yaitu berupa perintah, larangan dan yang lainnya yang terdapat dalam Al-Quran. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka memikirkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladziina ikhtalafu fii wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minuun. Dan kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, ya, serta menjadi hudan, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Walihada qala Rasulullah SAW, oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Nabi, ala inni utitul kitaba wa mislah ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan kepadaku Alkitab, yaitu Al-Quran, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisalnya. Ya. Berikut yang semisalnya. Apa itu yang semisalnya? Yaitu as-sunnah, yakni as-sunnata. Wasunnatu aidan tanzilu alaihi bil wahyi. Ya, sunnah juga turun kepada Nabi melalui metode wahyu. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Kama yanzil Quran, sebagaimana Al-Quran turun kepada Nabi. Ya. La annaha tutla kama yutla. Namun as-sunnah itu, ya, tidak ada ibadah tilawahnya. Tidak ada ibadah tilawahnya sebagaimana yutla, sebagaimana Al-Quran dibaca ada tilawahnya. Yes, ini perbedaannya sebagaimana dalam hadis, man qara harfan min kitabillahi ya falahu alhasanah. Ya, wal hasanatu bi asri amsalihha. Nah, kalau baca satu huruf dari Al-Qur'an, alif lam mim, alif 10 pahala. Nah, kalau dari sunnah enggak ada seperti itu. Nah, itu hanya mungkin pahala belajar, pahala taklim, ya. Naam, tapi enggak seperti pahala baca kitabullah. Antum baca hadis, ya, baca hadis misalkan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, faman, baru famannya udah 3 huruf, raghiba 3 lagi 6 an 2 8 sunnati berapa tuh, ada ya mutakalim lagi 4 pul, tambah lagi falaysa, wah, enggak seperti itu. Kalau di Al-Qur'an iya baru, ya. Antum baca tadi ayat inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, ah itu baru ada hitungan satu huruf satu huruf satu huruf satu huruf. Baik. Wa qad istadalla al-Imam Syafi'i wa ghairuhu min al-a'immati ala dzalika bi adillatin katsiratin laisa hadha mawdi'a dzalika. Dan al-Imam Syafi'i dan para imam-imam yang lainnya, ya, telah berdalil, berargumen, ya, tentang hal ini dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang bukan di sini tempatnya, yang bukan di sini pemaparannya. Wal gharadu, ya, tujuannya ialah annaka tatlubu tafsir al-Qur'an minhu. Bahwasanya tujuannya adalah Anda mencari tafsir Qur'an, ya, dari Al-Qur'an. Fa illam tajid fa minas sunnah. Maka kalau Anda tidak dapat tafsir dari Al-Qur'an, yaitu Anda tercari dari sunnah. Kama qala Rasulullah SAW li Mu'adz bin Jabal, oh enggak ada Ibnu Jabal, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, hina ba'atsahu ila al-Yaman, tatkala beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, bima tahkum, ya, dengan apa engkau akan memberikan keputusan kepada khalayak nanti di negeri Yaman? Ya, qala bi kitabillah. Qala fa illam tajid qala bi sunnati Rasulillah. Fa illam tajid qala ajtahidu ra'yi. Kata Nabi, kalau di Al-Qur'an enggak ada, ya dengan sunnah. Kalau di sunnah enggak ada, aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri. Artinya pendapatnya yang lebih dekat kepada Quran dan Sunnah. Bukan pendapat menyerahkan kepada diri dia aja, bukan. Tapi beristihad ya, kepada pendapat yang lebih dekat kepada Quran dan Sunnah. Qala fa daraba Rasulullah SAW bisadrihi. Maka perawi menyatakan Rasulullah SAW menepuk, bukan memukul ya. Daraba dipukul. Ditepuk ya. Menepuk dadanya Mu'adz. Ya, menepuk dada Mu'adz. Wa qala, kemudian beliau bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Ya, rasula itu yang pertama maf'ul bih. Rasuli mudhofun ilaih. Ngerti ya? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah SAW. Lima yurdi Rasulullah. Ya. Pada hal-hal yang telah menyenangkan Rasulullah. Wa hadal hadis fil masanid was sunan bi isnadin jayyidin. Maka hadis ini terdapat dalam berbagai kitab musnad dan kitab sunan dengan sanad yang bagus. Nah. Ya. Dibaca ini syarahnya di sini. Ya. Siapa? Akbar. Udah baca belum Akbar? Belum. Baca Akbar. Apa ulang-ulang anak enggak dengar? Takallama ba'dul ulama'i ala hadza al-hadithi wadha'ihi. Ma wadha'afahu. Walakin al-mu'allifa yarawa anna isnadahu jayyidun wa huwa al-rajihu. Di annahu waqa'a al-qa'idata al-'ammata fi syari'ati fi anna al-isana yahkumu fi kitabillah. Fa illam yajid fa bisunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wala tadiduha dhahiratan fil Qur'ani fala budda min ar-ruju'i ila sunnati amma idza kanat fi hadza wala fi hadza fa insanu yajtahidu ra'yahu walaysa makna annahu yahkumu bi ra'yihi lakin makna annahu yajtahidu fi tawdhihil waqi'ati wal hadithati ala nususil kitabi was sunnati. Bihadza yakunu hadzal haditsu mutabiqan lil qawa'idil 'ammati fis syari'ati. Inna wa aqulu dhannu anna qawlahu fa illam tajid fa bi sunnati rasulillah an takuna sunnatu bi martabatin mutaakhiratin anhu. Wa dhannu aidan anna qawlahu adalah hidu ra'yi, yakni ahkumu bin ra'yi wa lisa kadalika. Terus, wa idha sa'ala sa'ilun hadis sunnatu tansikul Qur'ana. Nah, cukup dulu. Takalah mempadul ulama. Sebagian para ulama mengomentari hadis ini wadha'afahu, dan mereka melemahkannya. Ya, mendhaifkannya. Lakin al-mu'allif yara anna isnadahu jayyidun wa huwa dhahir. Namun mu'allif di sini berpendapat bahwasanya hadis ini jayyid sanadnya. Dan inilah yang nampak demikian, kata Syekh. Ya. Karena ini hadis ini waqa'a al-qa'idata al-'ammata fi syari'ah. Selaras dengan kaidah umum dalam syariat fi annal insan yahkumu bi kitabillah. Yaitu bahwa seseorang dia berhukum dengan Al-Qur'an fa illam yajid fa bisunnati rasulillah. Kalau dia enggak menemukannya, maka dia mentafsirkannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Fa in li anna fi sunnati asya'a lam yufassirha al-Qur'anu. Karena di dalam as-sunnah terdapat banyak hal yang tidak ditafsirkan oleh Al-Qur'an mengenai berbagai hal tadi. Semisal tata cara berwudu, tata cara sholat, jumlah rakaat sholat, ya, bagaimana kaifiat sholat, ini semua as-sunnah yang merincinya. Ya gak ada di ayat yang lain, bagaimana jumlah rakaat sholat, gitu kan? Semuanya di dalam as-sunnah. Kemudian, wala tajidu zahiratan fil Qur'an. Dan apabila Anda tidak mendapati yang zahirnya tersebut dalam Al-Qur'an, ya tidak ditentukan secara gamblang dalam Al-Qur'an, fala budda min ar-ruju' ila sunnah, maka mesti kembali kepada sunnah. Ama idza kanat la fi hadza wa la fi hadza. Adapun kalau ternyata tafsirnya enggak ada di sini, enggak ada di situ, enggak ada di Qur'an, enggak ada di sunnah, ya fal insan yajtahid ra'yahu. Maka seseorang dia mesti berijtihad dengan mengedepankan apa namanya, dengan ia berpendapat dengan sebuah pendapat diri dia yang itulah pendapat yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Ya. Kalau insan yastahid ra'yah walaysal ma'na annahu yahkumu bi ra'yih. Namun bukan maknanya dia memutuskan dengan pendapat dia sendiri, bukan. Ya. Lakinnal ma'na annahu yajtahid bi tadbiqil waqi'ati lil waqi'ati al hadisat wal hadisati ala nusus al kitabi was sunnah. Nah. Ya. Namun maknanya adalah, ya, seorang beristihad, maknanya seorang beristihad dalam menerapkan waqi'ah kejadian yang hadisah atau peristiwa baru kontemporer, ya, berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ya, misalnya seorang ditanya apa hukum rokok, di Al-Quran gak ada apa itu hukum rokok, apa larangan rokok, hadis. Nah, maka dia beristihad penerapan dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya pakai ayat wa yuhallilu alaikum at-thayyibat wa yuharrimu alaikum al-khaba'is. Nah, ada nih di surah Al-A'raf. Nah, ialah yang menghalalkan untuk kalian yang baik-baik, mengharamkan untuk kalian yang buruk-buruk. Nah, rokok ngaku diri dia sendiri buruk. Pabriknya ngaku, ahli kesehatan ngaku, ya, ahli dompet pun ngaku. Ahli dompet, ya lah. Nah, ini enggak baik nih buat harta sia-sia. Ya. Ini diantara hal yang mesti dihindari adalah bid'atul mal, menyia-nyiakan harta. Mubadir. Wala tubadir innal mubadirina. Ya, na'amkan ikhwan syaitan. Enggak ada manfaatnya. Menurut Islam bin Marin dan hukum malayan. Enggak ada manfaat. Kenapa, Sobul? Tepok-tepok dadanya. Misalkan itu ya, merokok. Kemudian mana lagi tadi? Wa bihadha yakunu hadha al-hadithu mutabiqan lil qawaidi al-'ammati fi syariah. Ya. Ini ya. Dengan demikian hadis ini relevan sesuai dengan kaidah umum dalam syariat Islam. Walladzi da'afu, ya, itu hadis tadi ya, hadis muat, ini sesuai. Ya, walladzi da'afuhu dhannu anna qawlah fa illam tajid fi sunnati Rasulillah an takuna as-sunnatu fi martabatin mutaakhiratin anhu. Ya, padahal para ulama yang menilai lemahnya hadis tersebut, mereka menyangka bahwasanya sabda Nabi, kalau kau tidak menemukannya dalam Quran, maka dengan mentafsirkan dengan sunnah, maka konsekuensinya apa? Sunnah itu menempati martabat terakhir. Ya, Mereka juga mentafsirkan wadhannu aidan anna qaulah, bahwasanya ucapan Mu'adz astahidu ra'yi, makna yakni ahkumu birra'yi wa laysa kadhalik. Saya memutuskan dengan ra'yi, saya beristihad dengan rasio diri saya sendiri. Kata mereka, wah ini berpendapat dengan rasio diri sendiri nih. Padahal tidaklah demikian. Nah, apabila ada yang bertanya kepada Anda, hal sunnatu tansakhul Quran, apakah sunnah menasab menghapus Al-Quran? Nah, jawab, sabit. Lakin laisa lihada misalun salimun. Wa amma qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata li warithi fa hadha al-misalu khata'un. Lianna Rasul alaihi salatu wassalam qala inna Allah a'ta kulladhi haqqin haqqahu, fa bayyana fi hadzal haditsi nasikhin faqat, ya'ni ka'annahu yaqulu al-ana ra'idu kafatkum al-wasiyyata thumma kafatkum al-wasiyyata thumma lautan tanzilna tafa'alna tanazzulan kamilan fa hadha al-hadith lam yansakh al-ayat. Lau faradna anna rasula qala la wasiyata li waridi faqat, kama nasakha al ayat. Kalau nusikhat baru terus li anna al ayata bidzalik taqulu kutiba alaikum idza hadara ahadukum al mautu in tarqal khairan al wasiyatu lil walidain wal aqrabin, wa hadha takhsisun wa laysa nuskhan nasakhan li anna al aqrabina ghayru warithina al wasiyati baqiyatun fihim. Li anna al aqrabina ghayru al warithina al wasiyatu baqiyatun fihi fa huwa takhsisu, ya'ni law tanazzulan kamilan ma'a ha'ula'i falaysa hadza binasakhin walakin lahu takhsisu, wal muhimmu li anna al-aqrabina ghayra al-warithina al-wasiyyati baqiyatun minhum. Baqiyah khabar dari li anna. Terus walakinnahu takhsisu, wal muhimmu anna hadha al-mithal la yasifu ala ayyi takdiri. Nah. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, dari mana sabit bacanya? Dari pertanyaannya, hadis sunnatu nasakhat Al-Quran, apakah Quran sunnah dapat menasakh menghapus hukum Quran? Jawab, annana naqul idza sahhat nasakhat Al-Qur'an. Apabila hadis itu sahih, nah dia bisa menasakh Al-Quran. Ya, di pelajaran Al-Warqat syarahnya kita telah ya menjelaskan ya mengenai hal ini. Bahwasanya memang terdapat berbagai peristiwa dari as-sunnah yang di situ ternyata menasakh Al-Qur'an. Apakah ayatnya itu masih ada? atau ayatnya sudah tidak ada. Ya, ayatnya itu masih ada atau ayatnya sudah tidak ada. Dan juga jangan dipahami ya, kalau suatu ayat itu dinasakh berarti ayatnya ikut enggak ada, tidak demikian. Bahkan ada yang dinasakh, ada yang ayatnya dinasakh tapi hukumnya tetap ada. Ayatnya dinasakh tapi hukumnya tetap ada. Yaitu mengenai rajam. Ayat rajam dinasakh tapi hukumnya tetap baqin. Hukumnya tetap ada. Ayatnya enggak ada. Ayatnya udah dinasakh. Nah, ini di pelajaran usul fikih ya. Baik. Kemudian lakin laisa lihada misalun salimun. Ya. Namun dalam kasus ini tidak terdapat contoh yang benar. Ya, kemudian wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarisin. Ya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya, bagi ahli waris artinya orang yang sudah ahli waris enggak perlu dapat wasiat gitu. Bibit udah dapat warisan nanti dari bapaknya, udah ahli waris. Ya, enggak perlu wasiat. Ya. Fa hadzal misal khata'un. Maka contoh seperti ini untuk dikatakan bahwa hadis ini menasakh Quran ini tidak tepat. Karena Nabi Rasulullah SAW bersabda, innallaha a'ta kulla di haqqin haqqah. Ya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap pemilik hak. Allah memberikan setiap hak kepada sang empunya. Ya, sang empunya Allah memberikan haknya. Fabayyana fi hadzal haditsi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini annasikha faqat, yang menasakh saja, yang menghapus saja, yakni ka'annahu yaqulul an al faraidu kafatkumul wasiyatu, yaitu seolah-olah bahwasanya beliau bersabda saat ini, beliau bersabda al-an al-faraidu kafatkum al-wasiyah. Seakan-akan Rasul bersabda al-an, saat ini dengan faraid, dengan faraid, dengan warisan, maka kafatkum al-wasiyah. Kalian tidak butuh wasiat. Sudah dengan kalian jadi ahli waris, enggak butuh lagi terima wasiat. Ya, summa lau tanazzalna tanazzulan kamilan. Kemudian seandainya jika kita memposisikan posisi yang sempurna yang menurunkannya, fa hadzal haditsu lam yansakh al ayata, maka hadis ini pun tidak menasakh ayat. Ya, lau faradna, seandainya anggaplah gitu, anggap ya, lau faradna, seandainya kita anggap anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la wasiyata li warisin faqat fa man nasakh al ayata. Seandainya Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda tidak ada wasiat bagi ahli waris saja, maka hadis ini pun tidak menghapus ayat. Di anal ayat tapi dari kata kul, karena ayatnya berbunyi, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut, telah diwajibkan bagi kalian apabila salah seorang di antara kalian itu sudah mau mati, maut hadir di tengah-tengah dia. Fa in taraka khairan al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya. Tadi diwajibkan bagi kalian apabila dia hendak mati, jika dia meninggalkan khairan, kebaikan di sini maksudnya harta. Khairanil wasiyatu lil aqrabin. Hendaknya apa? Jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat yang baik. Ini kan wasiat, ada wasiat. Ada hadis tadi. Ya, la wasiyata liwarisin. Nah, kata orang-orang, hadis ini menasakh ayat ayat yang ini. Ya. Kata Syekh, itu bukan nasakh, hadza takhsis. Itu adalah pengkhususan. Itu takhsis, bukan nasakh. Ya. لأن الأقربين غير الوارثين الواسيه باقية منهم. Ya, karena kari kerabat, ya, itu bukanlah waris, ahli waris, atau kita baca li'annal aqrabina ghairu alwarisin alwasiya, ya, karena yang namanya karib kerabat bukan termasuk ahli waris, ya, alwasiya baqiyatun fihim. Nah, sedangkan wasiat itu tetap ada kepada mereka, boleh gitu, karib kerabat boleh dapat wasiat. Karena karib kerabat sepupu gitu. Misalkan bibit sepupuan sama Sabit, yang dapat warisan bibit. Sabit dapat enggak? Enggak dapat. Ya, kecuali bibit nikah sama adiknya Sabit, nah, baru dapat dari adiknya Sabit. Itu pun adiknya Sabit yang dapat, ya. Bibit dapat traktirannya lah. Ngerti enggak, Bit? Ngerti? Nah, alhamdulillah. Ya'ni law tanazzalna tanazzulan kamilan ma'a haula'i falaysa hadha binasakhin walakinnahu takhsisun. Nah, kemudian kata Syekh, seandainya kita posisikan, ya, seandainya kita posisikan dengan, ya, posisi yang sempurna pada mereka, maka hadis ini pun bukanlah penghapus dari ayat tadi, namun dia hanyalah pengkhususan. Wal muhim anna hada misala la yasihu ala ayyi taqdirin. Namun yang terpenting, ya, misal contoh seperti ini, hadis ini dibawa untuk menasakh ayat di atas, itu tidak sah. Ya, tidak benar bi ayyi taqdirin, dengan asumsi apapun. Nah, ya, misal dibaca. Rojakta bidzalika ila aqwali sahabati fa innahum adru bidzalika lamma syahadu lima syahadu min al-qur'ani wal aqwali allati ittasu biha wa lima lahum min al-fahmi tammi wal ilmi sahihi la siyama ulama'uhum wa kubara'uhum kal a'immatil arba'atil al-khulafai rasyidina wal a'immatil mahdiyina wa Abdullah ibn Mas'udin wa Abdullah ibn Mas'udin qala al-imamu Abu Ja'farin Muhammad ibn Jaririn at-Tabari haddatsana Abu Kuraibin qala anba'ana Jabir ibn Nuhin qala anba'ana al-A'mashu an Abid Duha an Masruqin qala Abdullah yakni Ibnu Mas'udin walladhi la ilaha ghairuhu ma nuzilat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fima nazalat wa aina nazalat walau a'lamu makana ahadi a'lama bi kitabillahi minni kana lahu al mutoya li atiyatihi La ataituhu. Minni tanaluhul matoya la ataituhu. Lam itu lam jawab laula. Coba perhatikan di matan dulu. Kata Ibn Taymiyah, wa hina idin idza lam tajid tafsira fil Qur'an wala fis sunnati raja'ta dzalika ila aqwali sahabah. Ini berikutnya pembahasan tentang tafsir dengan perkataan para sahabat. Dengan demikian, Apabila Anda tidak mendapati tafsir dalam Quran, tidak dalam sunnah, maka Anda kembali kepada masalah ini, kembali kepada pendapatnya para sahabat. Wa inna adra bidzalika. Karena sahabatlah yang lebih mengetahui tentang hal ini, lima syahaduhu minal Qur'ani wal ahwali allati ikhtassat biha. Ya, karena para sahabat merekalah yang menyaksikan Al-Qur'an turun, ya, dan bagaimana keadaannya, yang mengkhususkannya, ya, dan berbagai kondisi khusus yang maksudnya yang melatar belakanginya. Walima lahum minal fahmi at-tami wal ilmi as-sahihi, dan juga dikarenakan mereka memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih. Ya, la siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, terlebih lagi para ulama dan para kibar mereka. Semisal pemimpin yang empat, imam yang empat, bukan imam madhab, ya, tapi maksudnya Khulafa'ur Rasyidin. Ya, dan imam, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Ya. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari menyatakan, haddatsana Abu Quraib. Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Qala anba'ana Jabir ibn Nuh. Dia menyatakan Jabir bin Nuh telah menceritakan kepada kami. Anba'ana al-A'mashu an Abi Duha. A'mas menceritakan, ya, dari Abi Duha an Masruq, dari Masruq. Qala Masruq menyatakan qala Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Kata Masruq, Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, walladzi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadahi selain dirinya. Ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi ma nazalat wa aina nazalat, masyaallah. Apa kata Ibnu Mas'ud, tidak ada satu ayat pun dari Al-Qur'an yang turun kecuali aku mengetahui tentang apa ayat tersebut diturunkan dan di mana ayat tersebut diturunkan. Ya. Seandainya saya mengetahui, lau a'lamu makana ahadin a'lama bi kitabillahi minni, seandainya saya mengetahui ada tempat orang lain yang lebih mengetahui Al-Qur'an daripada diriku, ya, tanaruhu al-mataya, yang bisa dijangkau dengan berjalan, la ataituhu, maka saya pasti akan mendatanginya. Ya, lanjut Ustaz. هذا فيه السفر في طلب العلم وليس مراد ابن مسعود رضي الله عنه بهذا أن يمدح نفسه وأن يفخر بها لكن مراده أن يحث الناس على تعلم كتاب الله عز وجل وعلى طلب تفسيره من أهله. ولعله أيضا يريد أن يتعلم الناس منه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. تفسير كلام الله itu maf'ul. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, ya rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan hadza fihi safar, yaitu maksudnya safar fi talabil ilmi. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ada saya mengetahui ada tempat orang lain yang lebih berilmu daripada saya tentang Al-Qur'an, saya akan mendatanginya dengan berjalan kaki. Ya. Ini adalah safar dalam menurut ini. Laisa muradu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bihadza ayyam dah. Maksud dari Abdullah bin Mas'ud di situ, ya, bukan untuk memuji diri dia sendiri, wa yafkhara biha, berbangga dengannya, tidak demikian. Membanggakan diri bukan, lakin muradahu lakinna muradahu ayyahussan nasa ala ta'allumi kitabillahi azza wa jalla wa ala talabi tafsirihi min ahlihi. Namun maksud dari Abdullah bin Mas'ud ialah ya, agar manusia khalayak kaum muslimin ya, agar maksudnya adalah dia memotivasi yahussu, dia memberikan arahan motivasi kepada umat untuk mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari menuntut ilmu tafsirnya min ahlihi, dari kalangan ahlinya, orang yang memang ahli. Wala allahu aidan yuridu ayata'alaman nasu minhu tafsira kalamillah ya subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin juga maksud beliau adalah agar khalayak manusia belajar tafsir dari beliau ya, belajar mempelajari dari beliau, mempelajari tafsir kalam Allah azza wa jalla. Terus sedikit wala. Nah, Pak Sofyan, Pak Sofyan. Qala al-A'mashu aidan. Qala Malikur rahimahullah. Wa qala al-A'mashu aidan an Abi Wailin an Ani bin Mas'udin an Ibnu Mas'udin Ani bini an Ibni Mas'udin Ani bini Ani bini Mas'udin hamzah wasal ketika di tengah enggak dibaca. Qala kana rajulu minna idza ta'allamu Ida ta'allama Ida ta'allama asyara ayatin lam yujawizhunna lam yujawizhunna lam yujawizhunna hatta ya'rifu hatta ya'rifa hatta ya'rifa ma'anihunna wal ma'ani bihinna wal amala bihinna. Nah, wa minhumul habara waminhum al-habru waminhumul habru al-bahru al-bahru al-bahru abdullahi abdullahi abdullahi ibnu abbasin ibnu ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sarfu wala rahimahullah man yakul Kauluman, kaulah Rasulullah, kauluman yang sekarang saya. Ya, ucapan siapa yang sama? Maha Masya. Terus. Al-Bahru dikasrotin amalihi. Dikasroti ilmihi. Kalau amal mim duluan, ini kan lam duluan. Al-Bahru dikasrotin ilmihi. Dikasroti ilmihi. Mudof. Al-Bahru dikasrotin ilmihi. Wal-Bahru ma'anahu aydan. Habru wal habru ma'nahu aidan sa'atul ilmi. Di anna al-bahra ha duluan itu. Kalau yang bahar ba duluan. Ya. Di anna habra di annal habra di annal habra wal bahru wal bahra. Maktub. Di anna habro wal bahro asyai'a asyai'u alwasi'u khobar asyai'u alwasi'u wa yuqalu alhabru wal hibru bikasri aidon bil kasri aidon. Ah, masyaallah ya. Amas berkata Amas juga menyatakan dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud ya, dia menyatakan Ibnu Mas'ud kana rajul minna yaitu salah seorang dari kalangan kami yaitu dari kalangan sahabat idza ta'allama asyara ayatin apabila mereka mempelajari 10 ayat Al-Qur'an lam yujawizhunna mereka tidak akan menambahnya melampauinya hatta ya'rifa ma'aniha wal amal bihinna sampai mereka mengetahui maknanya dan mengamalkan ya kandungannya tadi. Nah, kayak kita belajar buru-buru. Akhirnya enggak mungkin. Nah, kalau sahabat mungkin sampai menguasai ya, begitu. Nah, kemudian wa minhum al-habru wal bahru Maka di antara sahabat ada yang Bahar, ada yang Habar. Ya. Di antara mereka. Kalau yang Habrul Bahri artinya orang yang sangat alim. Kalau Habar artinya tinta. Kalau Bahar lautan. Itu seolah-olah itu adalah kiasan bagi orang yang sangat berilmu. Nah, ya, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas ibnu Ammi Rasulullah, anaknya dari putra dari pamannya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas sudah didoakan oleh Nabi sejak dulu, ya Allah, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-tawila. Ya Allah, pahamkanlah dia ilmu agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Sejak kecil sudah didoain. Makanya Ibnu Abbas walaupun dia dari kalangan Sigar, tapi dia masuk dalam jajaran ahli syuronya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, maksudnya syuro ketika Umar masih hidup ya, bukan syuro ketika Umar minta pendapat apa, minta memutuskan siapa pengganti beliau ketika beliau kritis. Ya, tapi syuro ketika Umar memutuskan banyak perkara. Kalau syuro yang Umar kritis, Umar diminta oleh sahabat, ya Umar, ausina, berikanlah wasiat pada kami, maka Umar ngumpulin ya kibar sahabat dari sisa Ahlu Badar. Ya, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, untuk memilih siapa di antara mereka ini. Mereka banyak yang mundur, sisa dua, Utsman dan Ali. Utsman dan Ali. Maka Abdurrahman bin Auf yang memegang tampuk ketua syuro, udah kita putuskan. Di kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir membawakan riwayat yang sahih. Bahwasanya para sahabat ini mereka yang lain juga meminta pendapat ke Ahlul Madinah. Mending siapa? Ali atau Utsman? Ali atau Utsman? Buat jadi masukan bagi tim syuro yang dikomandoi oleh Abdurrahman bin Auf. Juga Sa'ad bin Abi Waqqas berperan besar di situ. Ya. Minta pendapat. Nah, baca sendiri di Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau enggak percaya, tersangka saya bohong lagi. Nauzubillah. Ya. Ini mengenai hal ini. Ya, mengenai peristiwa wafatnya Umar, diangkatnya Utsman, baca Al-Bidayah wa Nihayah. Mereka para sahabat banyak itu mengutus ke kampung-kampung, minta pendapat gitu. Wah, pemilu boleh dong gitu ya. Lah, bukan begitu ya. Ini minta pendapat. Kemudian kata Syekh Al-Bahr li kasrati ilmi, yang dimaksud dengan bahar lautan karena banyaknya ilmunya. Ya, makanya nanti kalau baca-baca buku-buku ulama, mereka menjuluki ulama yang lain al-mutabahhir kana mutabahhiran. Beliau adalah lautan. Wah, kok laut sih? Maksudnya apa? Ilmunya itu dalam. Luas, sedalam samudra mungkin. Ya. Apa? Habib Bahar. Apa itu Habib Bahar? Habib namanya Bahar. Oh, yang itu. Yang gondrong. Habib Bahar. Nah, itu nama, ya, bukan lakop. Kalau lakop Bahar ilmunya. Ya. Bukan Bahar nama ya. Kalau nama Bahar ya, ada orang namanya Masya Allah, namanya Muhammad, kelakuan Abu Jahal. Itu nama ya, nama lahir. Kalau yang saya maksud di sini yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, wa minhum al-habru wal bahru. Ah, ini ya laqab. Kenapa bahar? Li kasrati ilmi. Bahar itu adalah karena banyak ilmunya. Wal habru ma'nahu annahu sa'atul aidan, ma'nahu aidan ya, sa'atul ilmi. Karena habr luasnya ilmu dia. Masya Allah. Karena al-habr wal bahr asyai'u al-wasi'. Karena yang namanya habr dan bahr itu sesuatu yang luas. Bahr itu lautan, habr tinta. Tinta kan kalau nulis masyaallah. Berapa ribu kertas pun juga sanggup oleh tinta. Selama persediaannya masih ada. Ya. You call al-habru wal hibru. Boleh pakai habr, boleh hibr. dengan kasrah juga. Ya. Cukup ya. Nanti insyaallah lanjut di halaman 134. Sudah lumayan jauh ini, bentar lagi ini insyaallah. Ya, pekan depan insyaallah kita khataman. Makan-makan apa? Subuh-subuh enggak ada makan, ya. Pekan depan insyaallah kita khataman. Ya. Selesai ya. Hah? Sebelum sahur. Antum aja sendiri sini. Apa? Lah, kita sekali pertemuan berapa? 6 halaman. Kita sepekan kan 3 kali. Pekan ini, pekan depan lagi. Berarti berapa pertemuan lagi? 5. 5 kali 5 berapa? 2. Kita 6 halaman tadi. 6 kali 5 berapa? 30. 7. 7 kali 6 berapa? 43. Hah? 42 ya. Ya dikit, beda tipis. Oh, udah selesai. Halaman terakhir 161. Besok hari Rabu 128 halaman lagi. Oh, 28 halaman lagi berarti berapa kalau 7 kali? Hah? 4 pertemuan lagi. Berarti Rabu depan. Atau paling telat insyaallah Jumat depan. Hah? Oh, enggak libur ya. Gitu. Tamat ilmu qodimah tafsir. Tamat. Ngerti enggak? Ah, udah. Jangan tamat-tamat aja nih. Ya. Tapi kalau baca kajian itu, kita ikut baca. Ya, itu beda sama antum dengerin jiping aja. Hah? Beda kalau kita yang baca kan? Kita yang baca. Kita yang baca, kita pas baca sendiri, kita perhatikan teman baca, kita sendiri udah meresapi. Oh iya. Nah, dijelasin lagi. Oh, tambah ini. Enggak mudeng lagi. Hah? Masih enggak mudeng juga. Nah, itu insyaallah lebih mudeng insyaallah. Ya cukup ya. Udah jam berapa ini? Nah, ini berhubung anak-anak saya enggak diantar sekolah, jadi aman ini kita sampai siangan dikit. Ya, dars malam libur ya. Dars pagi tetap ada. Ya, terus nanti Ifadatul Mustafid tetap ada. Fiqhus Syafi'i lil Mubtadi'in tetap ada. Ya. Yang libur dars malam sama dars sore ya. Dars sore juga libur itu. Ya, dars sore apa? Amsalatul Irab sama Matan Al-Izzi libur dulu buat antum tilawah. Ya. Ya, baik. Subhanallah, bihamdika, syadallah, ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.